Mitra bisnis, pemerintah memangkas dana untuk infrastruktur dalam APBN perubahan tahun ini sebanyak hampir 15 triliun. Akibatnya sejumlah proyek pembangunan akan diundur atau dibatalkan. Salah satu anggaran yang akan dihapus adalah anggaran pembangunan Rusunawa Ciliwung. Padahal Rusunawa itu bagian dari tujuan awal mengatasi banjir. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kita telah terhubung dengan ekonom senior Pande Raja Silalahi. Pak Pande, apa komentar Anda melihat pemangkasan ini? Ya, karena memang ada dana yang tidak bisa tidak dikeluarkan, yaitu subsidi kan sebenarnya. Subsidi itu membengkak dan ini harus ditutupi kan, karena pemerintah tidak dapat menyesuaikan harga. Jadi sebenarnya seperti yang kita sudah perkirakan sebelumnya, ini menimbulkan permasalahan subsidi kita yang terlalu besar dan cenderung meningkat. Sekarang yang dilakukan adalah pemangkasan kan. Pemangkasan pos-pos anggaran yang justru penting seperti infrastruktur. Jadi ini sebenarnya katakanlah keadaan kita sangat-sangat tidak menguntungkan. Banyak investor batal menanamkan dananya karena infrastruktur kita buruk, Pak. Nah, bukannya diperbaiki, malah dananya dipangkas. Lalu kapan negara kita bisa maju kalau infrastrukturnya tetap buruk seperti sekarang, Pak? Ya, itulah masalahnya kenapa para ekonom dan sudah sering kita bicarakan bahwa ke depan itu pembangunan infrastruktur sangat mendesak. Ambil contoh jalan, ambil contoh listrik, ambil contoh pelabuhan. Semuanya telah menyebabkan biaya produksi dan biaya distribusi di Indonesia itu menjadi sangat mahal. Jadi kata kunci adalah salah satu program yaitu perbaikan ataupun peningkatan kualitas infrastruktur. Tapi sekarang kita menghadapi justru pemotongan. Nah, kalau saya sendiri melihat ini memang kebijakan yang salah dari dulu karena tidak ada keberanian menyesuaikan harga BBM-nya. Memangnya tidak bisa ya Pak, dana dari sektor lain yang dipangkas? Sebenarnya kalau kita lihat ya, pemangkasan manapun itu sudah salah secara keuangan negara kan. Kalau sudah direncanakan dipangkas di tengah jalan, berarti ada yang salah kan itu. Jadi apakah dari sektor lain nanti juga dilihat di sana apakah tepat atau tidak. Jadi sektor lain itu juga bisa kan mengatakan kenapa musuh kami kan. Memang betul. Seharusnya infrastruktur itu pembangunannya yang diprioritaskan. Tapi kita juga melihat infrastruktur tidak selamanya daya serapnya memang di bawah yang ekspektasi kan masalahnya selalu masalah tanah terus kan. Jadi mungkin itu pertimbangannya. Menurut Bapak sebaiknya apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini? Sekarang sudah terlambat kita menunggu pemerintahan yang akan datang. Karena hampir tidak mungkin sekarang itu pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM kan. Ya, itu sumber daripada malapetaka itu kan. Artinya kalaupun kita meminjam untuk mensubsidi juga sangat kurang tepat kan. Jadi kalau saya melihat ya, moga-moga pemerintah yang akan datang punya nyali yang benar untuk meletakkan semua pos-pos pengeluaran itu pada proporsinya. Dan salah satu yang sangat mendesak itu adalah penyesuaian harga BBM ke tingkat tertentu. Mungkin tidak sekali pukul ya, tetapi ke tingkat tertentu. Supaya pemerintah lebih bebas menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan ekonomi kan, khususnya pembangunan infrastruktur. Demikian ekonom senior Pande Raja Silalahi, saya Kori Lumenta.